Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan mulai dan melanjutkan pelajaran durusul lughah. Nah, ada yang masih aktif suaranya? Kita sampai pada pelajaran yang ketiga, alhamdulillah sudah kita baca. Nah, semua mikrofon dimatikan dulu coba. Baik. Sampai pada latihan ketiga ya, halaman 6. Latihan ketiga. Imla'il faragh fi ma yali bi wad'il kalimah al-munasibah minal kalimatit taliyah. Perintahnya di sini kita disuruh untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai dari kalimat atau kata-kata yang sudah disiapkan di bawahnya itu. Di sini ada pilihan kata jamilun, wasihun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Nah, kita mulai dari Al-Akh Abu Fatimah, silakan. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 1. Al-Hajaru. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-Hajaru Saqilun. Naam, Al-Hajaru Saqilun. Berikutnya Al-Akh Abu Yasmin. Kita beralih Al-Akh Muhammad Afwas, silakan nomor 2. Al-Qamaru Jamilun. Al-Qamaru Jamilun. Naam, Al-Akh Imam berikutnya. Afwan Ustaz, itu ke samping atau ke bawah ya? Nomor 3. Ada nomornya ya. Itu ke bawah tadi. Oh, nah. Bismillah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Baik, berikutnya Al-Ah Abu Ahnaf Tangerang, nomor 3. Al-Qamaru, kita ulangi. Al-Qamaru Jamilun. Al-Qamaru Jamilun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Al-Waraku Khafifun. Al-Waraku Khafifun. Berikutnya Al-Akh Abu Abdillah Purwadadi. Al-Mindilu Wasikun. Al-Mindilu Wasikun. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Kita beralih Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Taib, Al-Akh Abu Fatimah. Al-Akh Ammar Abu Salman, ini yang lain terhubung atau sedang kemana ini? Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Taib, nomor 6, silakan. Taib, Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 6, silakan. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-Labanu Harun. Al-Labanu Harun. Nah, latihan 4, imla'il faragh fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibah. Latihan 4 disuruh untuk meletakkan atau menjawab atau mengisi titik-titik bawah ini dengan menggunakan kata yang tepat. Nomor 1, Al-Akh Abu Yasmin, silakan. Al-Qamisu Nadhifun. Al-Qamisu Nadhifun. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. As-Sariru Maksurun. As-Sariru Maksurun. La bas ya bab. Al-Akh Imam, silakan. Al-Ma'u Baridun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Al-Baitu Qaribun. Al-Baitu Qaribun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ulangi. Al-Madrasatu Baridun. Kurang tepat. Al Al-Masjidu Ba'idun. Kenapa tadi Al-Madrasatu Ba'idun kurang tepat? Al-Akh Abu Syifa, kenapa? Iya, kenapa kurang tepat Al-Madrasatu Ba'idun? Oh iya, tak. Naam, ahsanta. Muannas. Taib, Al-Akh Abu Abdillah Purwadadi, silakan. Ulangi. Al-Mudarrisu Waqifun. Naam, Al-Mudarrisu Waqifun. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa. Taib. Beliau berhalangan di sini. Mana ada? Ini letaknya mengacak lagi ini. Al-Akh Imam, silakan. Mana masih di jalan? Mungkin yang lain dulu. Nah, labas. Al-Akh Imam, silakan. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Nah, kita ulangi. Al-Akh Imam. Al-Waladu Jalisun. Al-Waladu Jalisun. Baik, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Al-Baitu Kabirun. Al-Akh Abu Fatimah. Baik, Al-Akh Fudail, Abu Fudail. Taib, Al-Akh Abu Salwa. Al-Qamisu Jadidun. Nomor 9 sudah belum ya? Nah. Silakan Abu Fudail, nomor 9. Nam al-mindilu qadimun. Secara susunan boleh benar, tapi secara makna nam labas, enggak apa-apa. Al-mindilu qadimun. Sapu tangan itu lama. Taib. Di sini al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-qamaru nadhifun kabirun khafifun. Lalu berikutnya jadidun harun maftuhun jamilun. Kemudian qadimun baridun maksurun waqifun wasikhun saghirun saqilun jalisun. Naam. Kosakata yang ini jangan sampai dilupakan, harus hafal. Harus hafal. Taib, sebelum masuk pada pembahasan berikutnya, al-kalimatul jadidah, ada yang belum bisa dipahami arti-artinya? Taib, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Ini masih ada kelanjutan dengan materi yang sebelumnya, atau merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Dan ini pembahasan yang disebut dengan alif lam asy-syamsiyah. Alif Lam Asy-Syamsiyah. Yakni apabila suatu kata dimasuki dengan alif lam ini, maka huruf lamnya tidak dibaca jelas. Tidak dibaca jelas. An-najmu ad-diku. Ini yang disebut dengan alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah berbeda dengan al-qamariyah. Huruf lamnya terbaca jelas. Dan apa saja itu huruf-huruf qamariyah serta huruf-huruf syamsiyah, alhamdulillah sudah pernah kita pelajari pada buku-buku yang sebelumnya, yaitu buku untuk anak kelas 3 SD. Alhamdulillah sudah kita bahas di sana. Nah, sekarang tinggal penerapan atau praktek dari apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita baca satu persatu, dimulai dari Al-Akh Abu Abdillah Purwadadi. Silakan. Nomor satu. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun artinya bintang itu jauh. Nah, bintang itu jauh. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan. Naam. Ar-rajulu waqifun artinya laki-laki itu berdiri. Naam, ahsan. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Nomor 3. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun artinya gula itu manis. Gula itu manis. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa. Naam. Adiku jamilun. Berikutnya Al-Akh Abu Yasmin. Daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Naam. Buku tulis itu baru. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Ad-dukkanu maftuhun. Naam. Toko itu naam, terbuka. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail. Naam, al-waladu faqirun. Anak laki-laki itu fakir. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Naam. At-tuffahu ladidun. Apel itu lezat. Berikutnya Al-Akh Abu Fatimah, silakan. Taib. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Taib. Al-Akh Abu Abdillah Purwadidi, silakan. Al-maridun At-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. Naam. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Latihan at-tamarin. Latihan. Latihan 1, iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah. Sekarang cukup ditulis saja, dibaca saja, afwan, dengan dibaca harokat terakhirnya, dibaca jelas. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Nomor 1. Tidak ada nomor, afwan. Lanjut. Al-Babu. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Diulangi Al-Akh Abu Arsyad. At-Tajiru. Al-Akh Abu Khansa, silakan. An-Najmu. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Al-Qamaru. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. At-Tiku. Al-Akh Abu Yasmin. Al-Ma'u. Al-Akh Imam, silakan. As-Sariru. Al-Akh Muhammad Afwas. Al-Baytu. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Fatimah. Taib Al-Akh Ammar Abu Salman. Nah, setelah ar-rajulu as-sukkaru. Nah, as-sukkaru. Nah, Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Taib Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Naam, al-waraku. Baik, latihan 2. Imla'il faragh fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibah. Istilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat atau kata yang tepat. Nomor 1, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. At-tajiru ghaniyun. Nomor 2, Al-Akh Abu Arsyad, silakan. As-sukkaru hulwun. Al-Akh Abu Khansa. Sakit. Nah, kurang tepat. Ar-rijalu maridun. Salah. Taib Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ar-rajulu maridun. Naam, ar-rajulu maridun. Kenapa ada disalahkan Al-Akh Abu Saufa? Ar-rijalu bentuk jamak. Ahsan tabarakallahu fik, bentuk jamak, sementara maridun itu bentuk mufrad. Bentuk mufrad. Al-Akh Abu Syifa, silakan. At-tuffahu ladhidun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Yasmin. Al-waladu tawilun. Al-waladu tawilun. Al-Akh Imam, silakan. Al-muhandisu qasirun. Al-muhandisu qasirun. Al-Akh naam, selesai latihan 2. Latihan 3. Ikhtar kalimatan min al-qa'imati ba tunasibul kalimata allati fil qa'imati alif. Yani pilih kalimat atau kata dari bagian B yang sesuai dengan kata yang berada di bagian A. Taib. Al-Akh Abu Muhammad Afwas, silakan. At-Talibu. At-Talibu maridun. At-Talibu maridun. Naam. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Ad-dukkanu maftuhun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. Al-Akh Abu Fatimah, silakan. Al-Akh Ammar Abu Salman. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Al-Akh Abu Abdillah Furadadi, silakan. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, diulangi. Al-Hajaru. Al-Hajaru Saqilun. Al-Hajaru Saqilun. Naam. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Maksurun. Al-Qalamu Maksurun. Taib. Al-Kalimatul Jadidah, kosa kata baru. Hulwun artinya manis. Tawilun tinggi atau panjang. Maridun sakit. Faqirun faqir, lebih membutuhkan daripada orang miskin. Itu faqir. Ad-dukkanu toko. Qasirun pendek atau kecil. Ghaniyun bukan kecil afwan. Nah, pendek. Ghaniyun kaya. At-tufahu buah apel. Buah apel. Taib. Sebelum kita akhiri, di sini kita ingin menjelaskan, dan ini sebagai bentuk pengingat dari apa yang sudah kita pelajari. Yaitu susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Dan kita tidak akan mengulang dari pertama. Ini hanya sebagai bentuk mengingat kembali. Ya. Kita tidak akan menjelaskan secara detail lagi dari nol. karena ini materi sudah berulang. Susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Di awal kalimat. Kemudian khabar itu yang menjelaskan mubtadanya, berada di belakang setelah mubtada. Setelah mubtada. Seperti pada contoh-contoh yang sudah dibaca. An-najmu ba'idun, ad-diku jamilun, atau al-ma'u harun, tersusun atau terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Dan susunan mubtada khabar ada kaedahnya. Ada kaedahnya dan ketentuan-ketentuan yang harus difahami. Nah, dan materi ini sudah lewat pada buku-buku sebelumnya. Di antara ketentuan yang sudah pernah kita pelajari ialah kalau atau mengikuti pada jumlahnya, mengikuti jumlahnya. Khabar harus mengikuti mubtada pada khabarnya. Mengikuti jumlah pada mubtadanya. Artinya, apabila mubtada itu mufrad, maka khabar juga harus berbentuk mufrad. Apabila mubtadanya itu musanna, maka khabar juga harus musanna. Lalu apabila mubtadanya itu berbentuk jamak, maka khabar juga harus berbentuk jamak. Khabar juga harus berbentuk jamak. Kecuali apa? Al-akhabu sawfa. Kalau mubtadanya berbentuk jamak, maka khabar juga harus berbentuk jamak. Kecuali al-akhabu sawfa, bisa jelaskan? Nah, baik. Al-Akh Imam, silakan. Jika mubtada berbentuk jamak, maka khabar juga harus berbentuk jamak, kecuali. Baik. Al-Akh Ammar Abu Salman. Taib, jawabannya ialah Al-Akh Abu Syifa. Taib, yaitu apabila mubtadanya berbentuk jamak dan dia bukan dari kata yang akil, artinya dari kata yang ghairu akil. Jika berbentuk jamak, maka khabarnya berbentuk mufrad. Berbentuk mufrad. Kalau jamaknya itu adalah ghairu akil. Ghairu akil, maka khabarnya berbentuk mufrad. Masih ingat ya? Nanti dibuka lagi bukunya. Lalu ketentuan berikutnya, kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabar juga harus mudzakkar. Apabila mubtada itu muannas, maka khabar juga harus muannas. Khabar juga harus muannas. Nah. Dan mubtada harus ma'rifah, khabar nakirah, kemudian harus marfu', yaitu berharakat dhammah. Berharakat dhammah. Baik. Materi ini, mubtada khabar, itu bisa dikatakan sebagai materi, termasuk bagian materi yang inti di dalam pelajaran bahasa Arab. Kalau materi ini tidak difahami dengan baik, nanti kesananya akan repot, akan kewalahan. Nah, karena dasar ini susunan mubtada khabar, nanti akan ada pelengkapnya, akan ada tambahan materi untuk melengkapi susunan mubtada khabar. Jadi kalau dasarnya kita sudah belum paham, kalau dasarnya itu kita sudah paham, insya Allah ketika ditambah dengan pelengkapnya akan mudah. Tapi kalau dasarnya ini kita masih kesulitan atau masih belum bisa memahami, maka ketika ditambah dengan pelengkapnya kita akan bingung. Kita akan bingung. Karena nanti ada inna wa akhawatuha, ada kana wa akhawatuha, ada yang lainnya. Taib. Nah, sengaja ini kita jelaskan pada materi jilid 1 pelajaran kita ini, karena memang materi ini sudah pernah kita bahas dan kita sebutkan di sini untuk mengingatkan kembali. Taib. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Barakallahu fikum. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.